Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan makna bab, kemudian juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditinjau dari sisi akidah, bahwa akidah seorang muslim berkeyakinan apabila sudah datang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan perkataan siap untuk meninggalkan hadis tersebut demi perkataan siapapun. Sekali lagi, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini ditinjau dari akidah, ditinjau dari akidah, keyakinan seorang muslim. Adapun ditinjau dari masalah fikih, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat bahwa haji utamanya adalah mengerjakan ifrad. Mereka berdua ini berpendapat haji utamanya adalah mengerjakan ifrad, yaitu mengerjakan niatan haji secara sendirian. Datang dia dari miqat, dari daerahnya datang ke miqat, kemudian berihram haji saja. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak demikian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mengerjakan ibadah haji lebih utama dikerjakan dengan cara tamattu', yaitu mengerjakan ibadah umrah dahulu, kemudian pada waktu yang berdekatan baru mengerjakan ibadah haji. Ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat orang yang ingin menaikkan ibadah haji sudah niatannya haji saja. Bahkan mereka berpendapat, dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat mereka berdua ini mengatakan bahwa lebih baik orang, misalkan saya beri contoh, tahun ini 1438 dia berhaji, tahun depan 1439 dia berumrah. Pekerjaan seperti ini lebih baik menurut pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dibandingkan pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan dengan tamattu', yaitu umrah dahulu, kemudian pada saat yang berdekatan nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia haji di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan. Maka kalau dilihat dari sisi masalah fiqhiyah, khilaf di antara ulama masalah ini. Khilaf di antara ulama masalah ini. Tapi yang kita bicarakan sekarang, ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata hampir turun bebatuan sebagai hujan bagi kalian ketika kalian aku ucapkan sabda Rasul, kemudian kalian menantangnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Itu dilihatnya dari sisi akidah, bukan dilihatnya dari sisi permasalahan fikih. Karena kalau seandainya dilihat dari sisi permasalahan fikih, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. yang kita harus berlapang dada dengan perbedaan pendapat tersebut. Tapi yang kita inginkan di sini adalah apabila sudah jelas dalilnya, kemudian dalil tersebut ditinggalkan gara-gara perkataan seseorang, siapapun dia, ini yang tercela. Bisa dimaklumi ini, Pak Yahwa. Jadi dilihatnya dari sisi apa? Dilihat dari sisi akidah, bukan dilihat dari masalah fikih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berpendapat bahwa mengerjakan haji dan umroh di tahun yang berbeda lebih utama, karena lebih banyak pahalanya. Menurut beliau, misalkan haji tahun ini, tahun depan baru umroh, lebih banyak pahalanya dan lebih banyak mengunjungi Baitullah. Tetapi sekali lagi, yang dilihat dalam masalah ini bukan masalah fikih, tetapi yang dilihat masalah apa? Akidah. Bisa dimaklumi ini, Pak Neko. Itu poin tambahan untuk yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan yang kita pelajari, maka sudah menjadi keyakinan dalam bab ini, akhirnya kita mengambil pelajaran bahwa apabila telah nampak dalil, maka tidak boleh ditinggalkan dalil ini karena perkataan seseorang. Haram meninggalkan dalil ini karena perkataan seseorang. Inilah yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahad. Para ulama berijma', bersepakat, berkonsensus. Ijma' pengertiannya adalah kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Nah, para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan ajaran tersebut karena perkataan seorang pun, sampai perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saja tidak bisa ditanding dengan ajaran Rasulullah, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan beliau, dengan perbuatan beliau, maka apalagi orang-orang yang di bawah beliau, yang di bawah Abu Bakar dan Umar kedudukannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, perkataan Abdullah bin Abbas mengajari kita sebuah keyakinan bahwa kalau sudah jelas dalilnya, tidak halal, haram bagi kita meninggalkan dalil ini karena pendapat seorang pun, siapapun dia. Oleh karenanya, sudah menjadi konsekuensi perkataan siapapun akan bisa diterima atau ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran kedua juga yang kita bisa ambil dari perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sealim apapun dia, sebanyak hafalan apapun, berapapun hafalannya, baik Al-Quran atau hadis Rasul, tetapi perkataan dia mahallun lil khata. Artinya pasti antara dua, imma bisa benar kita ambil atau bisa salah kita tolak, kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas ini bukan anaknya Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Sedangkan Malik bin Anas itu imam di zaman tabi'ul atba'. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Keliru orang yang mengatakan bahwa Malik bin Anas adalah anak dari Anas bin Malik. Malik bin Anas bukan anak dari Anas bin Malik, sang sahabat Nabi. Paham ini para ikhwah? Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma minna illa raddun wa mardudun alaih illa sahibu hadzal qabr." Tidak ada di antara kita kecuali ditolak atau diterima perkataannya, kecuali kemudian beliau menunjuk kuburan, kecuali yang terkubur di dalam kuburan tersebut, yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan Abdullah bin Abbas tadi radhiyallahu anhuma memberikan pelajaran kepada kita itu, siapapun ulamanya, siapapun dia, maka perkataannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan-keyakinan akidah seorang muslim yang harus kita benar-benar yakini. Ya, tadi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang mana beliau mengatakan, intinya kalau sudah jelas dalilnya, syariatnya, tidak halal ini dalil, ini syariat, ditinggalkan karena perkataan seorang. Kemudian yang kedua, semua orang perkataannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti saya akan bacakan lebih banyak lagi perkataan-perkataan para imam yang menunjukkan kita wajib berpegang kepada dalil, bukan kepada pendapat-pendapat selain dalil. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka ketika berpendapat, kemudian pendapatnya itu benar, maka bagi mereka dapat dua pahala. Pahala berusaha mencari kebenaran dan pahala kebenaran itu sendiri. Berusaha mencari kebenaran dan pahala kebenaran itu sendiri. Ini kalau seandainya pendapat ulama benar. Adapun apabila seorang alim berpendapat kemudian keliru, maka baginya satu pahala, yaitu pahala usaha atas pencarian kebenaran. Yang ingin saya sampaikan pada hal ini adalah, apabila seorang ulama pendapatnya ternyata tidak sesuai dengan dalil, maka pada saat itu kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Uzur itu apa? Hah? Uzur itu maaf kepada mereka. Itulah hasil usaha mereka untuk mencari kebenaran. Ya. Dalam artian, jangan kita bermudah-mudah mencela para ulama dalam kekeliruan mereka yang menyimpang dari dalil. Saya ulangi, poin ketiga adalah bahwa ulama kalau berpendapat, mereka ada yang benar pendapatnya sesuai dengan dalil, maka baginya berapa pahala? Dua pahala. Man istahada fa asaba falahu ajran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berusaha mencari hukum kemudian usahanya tersebut ternyata benar sesuai dengan dalil, maka berarti dia dapat dua pahala. Usaha mencari kebenaran dan kebenaran itu sendiri. Wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tetapi siapa yang berusaha mencari hukum kemudian dia mendapatkan kesalahan dalam hukumnya, maka baginya satu pahala, yaitu pahala usahanya. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan adalah, apabila seorang alim berpendapat ternyata keliru, tidak sesuai dengan dalil, maka kita beri uzur. Itulah hasil usaha beliau, sehingga kita tidak mudah-mudah menyalahkan ulama. Paham ini, Rekwa? Sehingga kita tidak mudah-mudah menyalahkan ulama. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan bab ini, kita pasti akan membicarakan tentang masalah taklid. Masalah taklid. Karena siapa yang mentaati ulama atau umara dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini nanti lari ke masalah taklid. Maka saya ingin mengupas di sini, apa itu taklid? Para ikhwah, taklid disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Asluhu fil lughah ma'khudun minal qiladah allati yuqalladu ghairuhu biha. Ustaz, kenapa lari ke taklid? Karena kita akan mentaati ulama. Nah, taat kepada ulama ini sering dikaitkan dengan permasalahan taklid. Maka saya harus bahas masalah taklid dalam bab ini. Paham ya sekarang kenapa kita lari kepada taklid? Karena kalau seandainya seseorang ikut, aku umpat Ustaz Tuja. Apa dalil kamu? Dalilnya sidin tuh, pang sebukuan sudah. Nah, itu sebenarnya bahasa lain dari taklid. Bahasa lain dari taklid. Nah, kita ingin mendudukkan apa itu taklid. Taklid, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam kitab Irsyadul Fuhul, at-taqlidu fil lughati ma'khudun minal qiladah. Taklid secara bahasa diambil dari qiladah, yaitu kalung. Allati yuqalladu ghairuhu biha. Yang kalung itu dikalungkan orang lain dengannya. Wa minhu taqlidul hadi. Dan di antara pemakaian katanya adalah mengalungi hewan hadyu. Maka hewan hadyunya dikalungi, diikut, dituntun begitu. Adapun makna taklid secara istilah syariat adalah al-amalu biqaulil ghair min ghairi hujjah. Beramal dengan pendapat seseorang tanpa dasar hukum. Beramal dengan pendapat seseorang tanpa dasar hukum. Gak ada dalil. Pokoknya saya ikut ini tanpa dasar hukum. Pokoknya saya ikut ini. Saya ikut hendak kemana? Hendak ke pasar hanyar. Jalan mana? Umfatikam ya. Itu namanya apa? Taklid. Ya, hendak dari benua anyar jalan, hendak dari Kelayan, pokoknya sampai ke pasar hanyar. Jalan mana kita? Umpat aja, itu taklid. Beramal mengikuti seseorang tanpa dasar hukum. Ini istilah taklid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukum taklid? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklid akan kita ketahui hukumnya jika kita lihat jenis-jenis manusia. Manusia ada 3 macam. Yang pertama, al-alim al-mujtahid. Seorang alim ahli ijtihad. Dialah orang yang mampu untuk mengambil intisari hukum-hukum dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka ini tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan taklid. Atau dalam kata lain, seorang alim yang ahli ijtihad haram untuk taklid. Tetapi dia berusaha melihat, memahami, meneliti permasalahan tersebut sesuai dengan ilmu yang dia miliki sampai kepada sebuah hukum, maka dia mengambil pendapat tersebut. Yang kedua, yaitu seorang penuntut ilmu yang dia mampu untuk menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama. Seorang penuntut ilmu yang dia mampu untuk memilah-milih pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama, maka orang seperti ini tidak wajib mengikuti atau mentaklid seorang ulama. Orang seperti ini, dia tidak wajib mentaklid seorang ulama. Tetapi dia membandingkan perkataan ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini dengan dalil-dalilnya, kemudian dia ambil yang menurut dia paling kuat pendapat tersebut dari para ulama tersebut. Ya. Kita paham apa, Ustaz? Alim ahli ijtihad atau penuntut ilmu? Nah, mungkin kita masuk yang ketiga. Orang awam yang mereka tidak memiliki ilmu syar'i dan tidak menguasai ilmu untuk menguatkan pendapat dari perkataan para ulama, maka orang seperti ini tidak mungkin dia untuk mengambil intisari hukum. Tidak juga bisa membanding-bandingkan perkataan-perkataan para ulama. Maka pada saat itu yang wajib bagi orang awam seperti ini untuk mencari ulama yang paling kuat di bidangnya dan bertanya hukumnya kepada ulama tersebut. Mencari ulama yang paling kuat di bidangnya dan bertanya kepada ulama tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita dituntut untuk mencari seorang alim. Kalau kita awam, seorang alim yang kompeten di bidangnya. Kemudian kita bertanya tentang hukum dan dia menyebutkan hukumnya beserta dalil-dalilnya. Pada saat itu kita ikuti. Ini kalau seandainya dia orang awam. Nah, ini para ikhwah, permasalahan taklid. Saya ingin menyinggung Bapak Ibu saudara-saudari, atau itu nanti. Ya, itu permasalahan taklid. Paham sekarang permasalahan taklid? Maka jangan sampai orang mengatakan tidak boleh taklid sama sekali, tetapi kita rinci. Apabila dia alim mujtahid, maka pada saat itu dia haram untuk taklid. Karena dia bisa istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah minal kitab wa sunnah. Bisa mengambil intisari hukum-hukum syar'i dari Al-Quran dan Hadis. Apabila dia penuntut ilmu yang bisa membanding-bandingkan perkataan-perkataan alim-alim mujtahid tadi, maka dia banding-bandingkan. Mana yang lebih kuat dalilnya menurutnya setelah sesuai dengan kekuatan kemampuan ilmunya, ambillah pendapat tersebut. Tapi kalau misalnya dia orang awam, dia ambil, cari kepada orang yang paling berilmu, maka kemudian setelah itu dia kerjakan ilmu tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditanya oleh orang awam, hati-hati. Jangan sampai seenaknya bertanya. Jangan sampai seenaknya menjawab. Kenapa? Karena semua yang ditanyai oleh orang awam kemudian mereka kerjakan, dosanya bagi yang memberi fatwa. Dosanya bagi yang memberi fatwa. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bighairi ilm fa innama ismuhu ala man afta." Siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, maka dosanya atas orang yang memberikan fatwa. Makanya saya sering ditanya masalah haji. Ustaz, haji saya dulu saya berihram dari Jeddah. Sampai airport Jeddah baru berihram. Padahal tidak ada dalam hadis-hadis Rasul Jeddah sebagai miqat. ya. Dan miqatnya, jedah adalah di dalam miqat. Maka pada saat itu, gimana Ustaz? Biar saya tenang dengan haji saya. Apakah harus bayar dam? Apakah bagaimana? Kalau, maka menjawabnya adalah, kalau sudah terjadi, maka al-ismu ala man aftah. Tanggung jawab siapa yang memberikan fatwa. Ya. Yang memberikan fatwa, itulah yang bertanggung jawab nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, azan dulu. Nah. Ya. Ada dua lagi yang sebelum kita masuk kepada perkataan yang baru-baru kita baca. Ada dua lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah tiga ya. Yang pertama, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kalau sudah jelas dalilnya, maka haram meninggalkan dalil tersebut karena perkataan seseorang. Yang kedua, perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, berdasarkan itu berarti siapapun orangnya, maka pendapatnya bisa di terima atau ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita bicarakan tadi masalah taklid. Taklid kita artikan secara bahasa, secara istilah syar'i, kemudian hukum taklid. Hukum taklid kita akan mengetahuinya kalau kita bagi manusia menjadi tiga. Yang pertama apa? Alim, ahli ijtihad. Kemudian yang kedua, penuntut ilmu. Yang ketiga, orang awam. Yang ketiga ingin saya tekankan tadi, yang ketiga, kalau seandainya dia awam, tidak bisa mengambil intisari hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tidak pula bisa membeda-bedakan, membanding-bandingkan antara perkataan ulama dengan dalil-dalilnya, maka dia mencari ulama yang menurut dia haziq, yaitu dalam di dalam ilmunya, lalu dia tanyai pendapat masalah, maka dia ambil pendapatnya dengan dalilnya. Sampai sini sudah paham? Baik. Yang keempat, yaitu diharamkan taklid buta. Taklid buta. Jadi dia mengikuti secara buta dan membabi buta. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya begini. Tadi kita suruh orang awam atau kita orang awam mengatakan, kita katakan cari ulama yang pendapatnya kuat, yang alim di dalam bidangnya dan dia tanyai kemudian dia ambil hukum dari situ. Betul? Baik. Nah, kalau seandainya orang awam ini melakukan taklid buta dan membabi buta, yaitu dia tetap mengatakan saya akan ikut ulama ini. Loh, dalilnya bertentangan loh dengan pendapat si ulama ini. Maka sudah, yang penting saya ikut dia. Saya kan orang awam. Ini namanya apa? Taklid buta. Nah, ini tidak boleh. Diharamkan untuk taklid buta. Apa maksudnya taklid buta? Catat, taklid buta adalah mengikuti pendapat seorang alim walaupun bertentangan dengan dalil. Ini bisa berlaku pada penuntut ilmu atau orang awam. Ya. Jadi orang taklid buta bisa berlaku pada penuntut ilmu atau orang awam. Maka ini sifat tercela. Karena berdasarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, ajma'al ulama'u 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla an yad'aha liqauli ahad. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah, dalilnya, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan ajaran tersebut karena perkataan seseorang. Kalau dia meninggalkan juga dalil ini karena perkataan seseorang, masuk dalam apa tadi? Taklid buta. Paham sekarang, Pak Rehmo? Bagaimana taklid yang diperbolehkan dan bagaimana taklid buta. Taklid buta, orang awam dia bertanya kepada alim, kemudian sang alim menjawab hukumnya, kemudian setelah itu dia ambil hukumnya oleh si awam ini. Ternyata hukumnya sesudah diperiksa tidak sesuai dengan dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul. Lalu dinasehati, kata orang awam, yang penting aku empat guru fulan. Ini namanya apa? Taklid buta. Paham sampai sini? Permasalahan selanjutnya, para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan, yaitu sering para ulama mengatakan la ingkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad. Tulis dulu perkataan itu. Tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau seandainya ada sebuah masalah, ada sebuah masalah, saya beri contoh biar mudah. Masalah jarak safar, belum ada dalil yang sahih dan kuat dan rinci tentang jarak safar. Makanya kan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan 85 kilo, ini jumhur ulama. Ada yang mengatakan perjalanan sehari semalam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ya. Nah, apabila ada masalah yang belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis secara tegas, rinci, sahih, maka tidak boleh diingkari salah satu pendapat dari pendapat tersebut. Tidak boleh diingkari salah satu pendapat dari pendapat tersebut. Ini yang dimaksud dengan tidak boleh mengingkari dalam perkara ijtihad. Nah, jangan sampai keliru dalam masalah ini. Dalam perkataan terakhir tadi, jangan sampai keliru. Misalkan, ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lalu dia berdalil dengan perkataan tadi, nggak boleh mengingkari perkara ini dalam masalah ijtihad. Ini kan masih ijtihad. Paham maksudnya? Ya. Maka kita katakan, wahai saudaraku, kaedah itu bukan berarti tidak boleh mengingkari perkara bid'ah. Yang dimaksud adalah tidak boleh mengingkari perkara ijtihad apabila belum ada nas dari Al-Quran ataupun hadis Rasul perkara tersebut. Ya. Belum ada nas tegas, rinci, baru tidak boleh kita ingkari. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara bid'ah, maka harus diingkari. Kenapa? Karena ada nas tegas pengingkaran terhadap bid'ah. Paham ya? Jadi perkataan yang antum tulis terakhir itu sering digunakan oleh orang-orang yang mengikuti bid'ah untuk melegalkan bid'ahnya. Catat itu. Perkataan ini sering digunakan oleh orang-orang yang melakukan perkara bid'ah untuk melegalkan bid'ahnya. Ya. Apa tadi? La ingkara fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran atau tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad. Maka kita katakan benar kalau pemahamannya benar. Tapi sekarang Anda memakai bahwa misalkan orang melakukan kesyirikan. Biar juga itu kan ijtihadnya sudah. Paham lo? Enggak boleh itu. Kenapa? Karena kesyirikan jelas dalilnya. Yang tidak boleh diingkari adalah masalah-masalah apa? Ijtihad. Yang di dalamnya, apa itu masalah ijtihad? Yang belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang tegas, rinci, sahih. Adapun masalah kesyirikan, masalah bid'ah, dalilnya tegas. Paham ini para ikhwah? Jadi saya mengajak Anda untuk mengenal sebagian pendapat yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Enggak boleh mengingkari itu. Itu kan masalah ijtihad. Ya. Ini tidak benar para ikhwah. Maka hati-hati. Ya, slogan itu bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Kapan bermakna benar? Nah, siapa yang jawab? Slogan tadi, tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Kapan bermakna benar? Apabila masalah ada tapi belum ada dalil yang jelas, ya, tegas, rinci, sahih. Baru tidak boleh kita mengingkari. Misalkan, wahai fulan, itu rokok haram loh. Biar juga ini kan masalah ijtihad. Hah? Anda boleh diingkari masalah ijtihad nih. Ulama berbeda pendapat. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang halal. Ya? Paham ya ini pada kawan? Ini dia. Nah. Maka kita katakan tidak wahai saudaraku, itu haram. Kenapa? Karena rokok membunuhmu. Ya. Dan Allah melarang kita untuk membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah pengasih terhadap kalian. Sering itu antum kalau seandainya dengan gaya-gaya bahasa macam-macam. Sudah gini biarkan aja. Ini bisi pendapat, kita bisi pendapat. Nah. Itu sebenarnya kaidahnya itu tadi yang antum tulis. Tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad. Bisa dipahami dengan benar, bisa dipahami dengan salah. Yang salah bagaimana? Nah, angkat tangan. Yang sudah ada dalil tegas, maka itu bukan ijtihad. Itu nas namanya. Ya, bukan apa? Ijtihad. Itu nas. Rokok haram, ada nasnya. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la darar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan rokok membahayakan. Mana Ustaz, 60 tahun aku merokok, rada bahaya. Belum. Baik, kita baca selanjutnya. Perkataan penulis selanjutnya. Waqala Ahmad bin Hanbal rahimahullah ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Imam Ahmad bin Hanbal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. berarti ulama Islam abad ketiga Hijriah. Lihat perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Huwal imamu haqqan. Dialah imam yang sebenarnya. Syekhul Islam sidqan. Syekhul Islam yang sebenarnya. Abu Abdillah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Dan ngomong-ngomong, empat imam itu semuanya kunyahnya adalah Abu Abdillah. Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, kecuali Imam Abu Hanifah. Maksud saya imam-imam yang lain seperti Imam Muslim Abu Abdillah, kemudian Imam Bukhari Abu Abdillah. Banyak kunyah dari para imam adalah Abu Abdillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ahadul a'immatil a'lam, imam yang sangat terkenal, imam yang sangat terkenal, dan beliau salah satu imam dari imam empat dari mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ahmad terkenal sebagai imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Padahal imam-imam yang lain pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Imam Ahmad yang terkenal dengan imamu Ahli Sunnah wal Jamaah? Karena beliau tegar di zaman beliau memegang perkataan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah ketika zaman beliau terkenal dengan ujian orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya, yang menganggap Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan sifat Allah, tapi makhluk. Jadi Allah menciptakan sesuatu, maka jadilah Al-Quran. Ya. Imam Ahmad, beliau disiksa, dipenjara, dipukuli, tetap dengan pendapatnya, yaitu bahwa Al-Quran sifatullah, kalamullah, ghairu makhluk. Firman Allah yang bukan makhluk. Meskipun dipenjara, dipukuli. Akhirnya beliau dibebaskan setelah diganti pemimpin, kemudian pemimpinnya berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya beliau dibebaskan. Kesabaran beliau itulah yang akhirnya beliau mendapatkan gelar apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini para ikhwah. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa heran. Merasa heran, di sini ada dua macam. Al-ujub, heran dalam bahasa Arab, al-ujub. Ujub ada dua macam. Heran dengan kebaikan, ataupun heran karena pengingkaran. Heran dengan kebaikan ataupun heran karena pengingkaran. Heran dengan kebaikan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takjub dengan memulai sesuatu dengan bagian kanan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, memakai sendal dengan tangan kanan, memakai celana dengan tangan kanan, menyisir bagian kanan, mencukur rambut bagian kanan. Ya, ini namanya heran dengan kebaikan. Adapun di sana ada heran dengan pengingkaran, heran mengingkari. Seperti yang dilakukan, yang ada perkataan Imam Ahmad. Aku merasa heran. Maksudnya, aku merasa heran yang mana heran tersebut aku ingkari dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis. Isnad artinya adalah mata rantai perawi. Catat itu. Isnad, mata rantai perawi. Aku merasa heran. Maksudnya aku mengingkari dengan orang-orang yang tahu tentang mata rantai perawi. Mata rantai itu apa? Contoh ya. Rasulullah mengucapkan hadis didengar oleh sahabat. Sahabat meriwayatkannya kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'ul atba. Tabi'ul atba meriwayatkannya kepada seorang syekh. Syekh meriwayatkannya kepada Imam Bukhari. Nah, dari mulai itu, dari mulai sahabat sampai kepada Imam Bukhari, itulah yang disebut dengan isnad, mata rantai perawi. Ya, mata rantai perawi. Di sini Imam Mahmud mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis, mata rantai perawi hadis maksudnya, dan kesahihannya, yaitu hadis tersebut sahih. Dia alim tentang hadis, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan dalam tanda kurung Ats-Tsauri. Siapa itu Sufyan Ats-Tsauri? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri nama aslinya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Ulama Islam abad kedua Hijriah. Dan beliau termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Dan beliau disebut sebagai imamul muhaddisin. Sering orang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri. Itu berarti namanya, nama aslinya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan beliau di zamannya mempunyai pengikut seperti imam yang empat mempunyai pengikut. Makanya antum kalau baca di dalam kitab-kitab para ulama tentang Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, maka banyak disebutkan perkataan mereka, beliau. Seperti misalkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar yang bermazhab Maliki. Kemudian Istidkar yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar yang bermazhab Maliki. Banyak perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ahli fikih. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Ashraf, Ala Madzahibil Ashraf yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Ibn Hazm. Kemudian dituliskan dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Imam Abu Qudam Al-Maqdisi. Perkataan maksud saya, perkataan-perkataan Sufyan Ibn Masruq Ats-Tsauri sering disebutkan. Ya. Cuma Allah berkehendak. Murid-muridnya pada meninggal. Dan belum berkhidmah dengan perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat fikih Sufyan Ats-Tsauri secara maksimal. Ya, paham maksud saya? Beda dengan imam yang empat. Ada kitabnya ditulis oleh para murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i mempunyai murid Sulaiman bin Rabi', Rabi' bin Sulaiman, kemudian banyak. Kemudian Imam Abu Hanifah mempunyai murid namanya Abu Yusuf, Abu Muhammad. Kemudian Ahmad bin Hanbal mempunyai murid dan semisalnya. Yang ingin saya tuju di sini adalah bahwa terkadang pengikut, kalau bahasa orang sekarang fans, ya, itu murni pemberian Allah. Bukan terkadang. Pengikut dan fans murni pemberian Allah. Maka tidak perlu diiri-i. Si ustaz, pengajian yang hadir sekian ribu, itulah pemberian Allah. Si ustaz, yang hadir, padahal ustaz ini sudah lawas di daerah itu, yang hadir cuma sekian, cuma segelintir orang. Itulah pemberian Allah. Pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Lihat Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, ulama Islam yang disebut-sebut namanya di dalam kitab-kitab fikih. Tapi beliau tidak ada namanya mazhab Ats-Tsauriyah. Enggak ada. Yang ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Itu berarti murni pemberian Allah. Begitu juga Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Si fulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar rezekinya. Nyaman terlihat orang hidupnya. Padahal kuliah sama-sama. Kita bahujan, bapanas ini. Ya. Maka pasti ada hikmahnya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit. Dan saya sering mengatakan, rupa dan harta tidak bisa dijadikan standar prestasi kemuliaan di sisi Allah. Karena itu murni mutlak pemberian Allah. Sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini para ikhwah. Tetapi yang menjadi standar kemuliaan di sisi Allah, hati dan amal, yaitu iman dan amal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini perhatikan, yang sering memperhatikan penampilan. Penampilan luar. Ya, kalau laki-laki badan berotot, lengan berotot, six pack. Ya, ataupun one pack, tas pinggang permanen. Ya, perempuan juga seperti itu, alis, bulu mata, kemudian kuku dan semisalnya, penampilan luar, tetapi penampilan dalamnya kurang. Maka Allah tidak melihat penampilan luarmu, karena itu tidak bisa dijadikan standar prestasi. Yang Allah lihat, akan tetapi Allah melihat kepada ila qulubikum, hati kalian dan amal kalian. Ini para ikhwah. Baik. Kita lanjutkan. Aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya. Maksudnya tentang hadis sahih, bahkan dia bisa menghukumi ini hadis sahih, ini lemah. Tahu dia sanad. Jadi isnad sanad itu sama ya. Isnad, sanad, sama. Dan kesahihannya, tapi menjadikan pendapat Sufyan, Sufyan tadi sudah saya jelaskan, sebagai acuan. Padahal Allah telah berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, nya kembali kepada Rasulullah. Catat itu. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, nya di sini bukan Allah, tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, lihat ayat yang ke-62. Coba kita lihat. Surat apa itu? Surat At-Taubah ayat. Hah? Surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Lihat ayat sebelumnya ya. Surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 63 saya bacakan dari awal ayat. La taj'alu du'a'a ar-rasul. Janganlah kalian jadikan panggilan rasul, yaitu Rasulullah, bainakum di antara kalian ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Maka Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Jadi dalam buku terjemahan Anda, nya itu besar, keliru. Ya? Lihat terjemahannya, pakainya besar kan? Perintahnya. Nah, ini keliru. Karena besar biasanya hanya diberikan kepada siapa? Allah. Makanya di sini kecil. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah berhati-hati atau takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa dalilnya Ustaz kok kepada Rasulullah? Maka jawabannya awal ayat. Ya, awal ayatnya berbicara tentang siapa? Rasulullah. Dan siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah, berarti secara tidak langsung dia juga menyelisihi perintah Allah. Man ata'a Allah, man ata'a Rasul, faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan ditimpa fitnah. Fitnah. Ya. Kalau Anda lihat ayatnya, antusibahum fitnah. Akan ditimpa fitnah. Lihat ayatnya, fitnah. Diterjemahkan dengan fitnah. Penerjemahan seperti ini sebenarnya perlu penjelasan. Atau dalam bahasa lain, lebih baik tidak dilakukan penerjemahan seperti ini. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah takut mereka akan ditimpa fitnah. Lihat Anda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, fitnah artinya tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. Coba saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fitnah, tuduhan tanpa bukti. Perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik. Apakah yang itu yang diinginkan oleh ayat? Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan ditimpa fitnah. Ditimpa perkataan bohong? Enggak. Makanya kurang tepat kalau diterjemahkan itu. Ya? Ini fitnah di sini maksudnya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik diterjemahkan dengan akan ditimpa musibah. Ya. Karena makna fitnah, fitnatun, di dalam bahasa Indonesia bermacam-macam. Makna fitnatun di dalam bahasa Indonesia bermacam-macam. Ada artinya atau maknanya ujian. Ada maknanya godaan. Ada maknanya musibah. Ada maknanya kegentingan. Ini makna-makna dari apa? Fitnah. Makanya saya pernah ditawari judul kajian. Ustaz, judul kajiannya fitnah akhir zaman. Saya langsung nanya, siapa yang difitnah akhir? Di akhir zaman yang difitnah siapa? Maksudnya dituduh dengan bohong siapa? Ya? Dia inginkan fitnah yang dimaksud di sini apa? Coba. Fitnah akhir zaman maksudnya apa? Kegentingan, huru-hara akhir zaman. Maksudnya tanda-tanda kiamat. Nah, ya. Berarti arti yang antum lihat di dalam buku terjemahan, maka digaris bawahi. Fitnah di sini maksudnya adalah musibah. Atau ditimpa siksa yang pedih. Makanya para ikhwah, ahli tafsir mengatakan, ya, lihat, ahli tafsir mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan tertimpa musibah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, musibah di dalam dirinya. Arti fitnah bisa maksudnya juga musibah, bisa maksudnya penyakit seperti kekufuran, kemunafikan perbuatan bid'ah. Musibah di dalam agama, dan ini musibah terbesar. Ya, musibah di dalam agama, dan ini musibah terbesar. Makanya ada riwayat menarik. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, min aina uhrim?" Wahai Imam, aku ingin berhaji, berumrah. Aku harus berihram dari mana? Karena orang kalau ingin berhaji, berumrah itu harus berihram. Ihram itu maksudnya adalah berniat untuk masuk ke dalam manasik. Itu ihram namanya. Dan tempatnya di miqat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Miqatnya penduduk kota Madinah adalah di Dhul Hulaifah, atau disebut dengan Bir Ali oleh orang awam. Baik. Orang ini dijawab oleh Imam Malik, "Min Dhul Hulaifah haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kamu kalau ingin berihram, ingin berumrah, berhaji dan berihram sebelumnya, maka silakan berihram di Dhul Hulaifah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram di situ. Maka orang ini mengatakan, "Ana uridu an uhrima min endil qabr fil masjidin nabawi." Aku ingin berihram di samping kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Saya beri gambaran ya, biar jelas. Ini Masjid Nabawi, ini miqat Dhul Hulaifah. Miqat. Orang kalau ingin berhaji atau berumrah, dia harus berihram. Di mana? Di miqat. Jadi harus dia pergi ke sini. Kemudian dia meniatkan di dalam hati dan mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Ya Allah, aku sengaja memenuhi panggilan Engkau untuk mengerjakan ibadah umrah, atau aku sengaja memenuhi panggilan Engkau untuk mengerjakan ibadah haji. Semestinya di sini. Dan Imam Malik memberitahukan di sini. Orang ini mengatakan enggak. Saya ingin berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Malik, akhsha alayka fitnah. Aku takut engkau kena musibah kalau engkau berihram di sini. Aku takut engkau terkena fitnah atau musibah kalau engkau berihram di sini. Orang itu bertanya lagi, ayo fitnatin. Musibah apa yang aku dapatkan? Aku cuma menambah beberapa mil, beberapa kilo saja. Yang aturannya aku harus berihram di sini, ya sudah aku tambah cuma sedikit saja. Aku ingin di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara tempat, mana yang lebih utama? Masjid Nabawi atau Dhul Hulaifah secara tempat? Hah? Masjid Nabawi. Akan tetapi secara syariat dan yang dituntun oleh Rasulullah, mana yang lebih utama? Dhul Hulaifah. Maka kata Imam Malik, ayo fitnatin a'wamu. Musibah apa yang lebih besar ketika engkau mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membaca ayat tadi, surat An-Nur ayat 63. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Mereka nanti ditimpa musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Baik, Ustaz, musibah apa? Nah, ini catat nih. Musibah apa? Satu, kekafiran. Yang kedua, kemunafikan. Yang ketiga, bid'ah. Orang kalau sudah menyelisih perintah Rasulullah SAW, imma masuk kepada kekafiran atau kemunafikan atau perbuatan bid'ah. Itu musibah yang harus ditakuti oleh orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau siksa yang pedih di akhirat. Ya, siksa yang pedih di akhirat. Dan itu persis cerita Imam Malik, persis seperti ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, persis. Cerita Imam Malik persis seperti ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyinggung di sini sebuah masalah. Ada orang sering mengatakan, "Ah, takun dalil kayak tahu aja. Hadis lemah, hadis sahih aja kada tahu." Ya. Sudah pokoknya empat aja sudah. Sidin pasti ada dalilnya. Boleh enggak seperti ini? Perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada orang mengatakan, enggak perlu nanya dalil. Karena tidak mungkin ulama mengajarkan tanpa dalil. Sekarang sudah tidak ada lagi ijtihad. Semuanya sekarang ikuti ulama. Ente siapa sampai berijtihad? Ini perkataan-perkataan sering seperti itu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkataan berbahaya. Kenapa? Yang ada akhirnya adalah kita akan menghilangkan dalil dan menjadikan ulama sebagai dalil. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Ya, sering orang mengatakan, sudah kada usah takun-takun dalil. Sidin kada mungkin mengajarkan tanpa dalil. Itu pangnya dapat oleh guru Sidin sudah. Tahu lah kamu guru Sidin itu siapa? Tahu ai? Siapa? Gurunya, Bang. Ya, ini para ikhwah. Sering perkataan-perkataan seperti itu. Harusnya takun dalil. Kenapa? Karena ikam kada tahu jua dalil sahih, hadis sahih, hadis lemah kada tahu jua lo. Bisa napa takun dalil? Ini perkataan berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan membuat kaum muslimin meninggalkan dalil dan menjadikan ulama sebagai dalil. Itulah yang nanti masuk ke dalam konteks taklid buta. Nah ini, itu dicatat para ikhwah. Apa Ustaz yang dicatat? Yang dicatat adalah bahwa ijtihad sudah terputus. Perkataan ini keliru dan menyimpang. Karena berarti nanti kaum muslimin akan meninggalkan dalil. Perkataan ijtihad sudah terputus, ini adalah perkataan keliru dan menyimpang. Karena berarti para ulama nanti, karena berarti kaum muslimin akan meninggalkan dalil. Sedangkan kita dalam beragama diperintahkan untuk mengikuti dalil. Saya ulangi ya, perkataan ijtihad sudah terputus. Perkataan sudah tidak perlu bertanya-tanya dalil. Perkataan sudah dalilnya ustaz itu aja. Perkataan sudah enggak perlu bertanya kepada beliau dalil karena tidak mungkin beliau tidak mengajarkan hukum tanpa dalil. Tidak mungkin. Ini perkataan keliru dan menyimpang. Kenapa? Karena membuat kaum muslimin meninggalkan dalil. Paham ini para ikhwah? Sedangkan kita sebenarnya wajibnya diperintahkan untuk mengikuti dalil. Dalilnya apa? Mengikuti dalil. Dalilnya apa? Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Perintah untuk mengikuti dalil, dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 3. Surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai penolong. Sedikit sekali yang kalian ingat. Jadi yang melakukan seperti ini sedikit. Ya, ini para ikhwan. Surat Al-Ankabut ayat 51 juga sebagai dalil. Awalam yakfihim. Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Bahwa kita telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika larahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh-sungguh benar-benar terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka hati-hati perkataan itu tadi. Tada usah batakun-takun dalil. Sidin puang dalilnya sudah. Ya. Jadi itu. Ini namanya nanti membuat Al-Qur'an dan hadis dikesampingkan. Yang ada hanya taklid buta. Ya. Kenapa ikam merokok? Tuh Bang, ustaznya rokok. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan seperti ini. Nah. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan perkataan-perkataan ulama. Antum dengar saja. Kalau ada yang mau mencatat untuk menegaskan, tidak mengapa. Tapi biasanya saya bacanya cepat. Karena ini hanya sebatas menguatkan hati kita agar kita tetap dengan dalil. Kalau sudah jelas dalilnya, maka tidak halal, haram bagi kita untuk meninggalkan perkataan dalil ini karena pendapat seseorang. Saya akan sebutkan sekarang pendapat-pendapat, perkataan-perkataan para ulama. Perhatikan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini pendapat, perkataan-perkataan ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berpegang dengan dalil. Tidak taklid buta. Idza ja'al hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala al-ra'si wal 'ain. Jika telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata. Maksudnya saya akan menerima sebenar-benar penerimaan. Kalau orang Yaman itu biasanya kalau benar-benar ingin meyakinkan, sorbannya itu dihantak cilin. Nah, itu berarti benar-benar jadi. Ya. Tidak ada bohongnya. Kalau orang Saudi biasanya ya, janji ya, kamu nanti mau bayar atau janji nanti malam kita makan malam, maka dia mengatakan alal ain wa ras. Itu perkataan, tapi biasanya dia akan menunjukkan juga katanya gitu. Maksudnya itu beneran. Ya. Itu istilah, istilah orang Arab. Artinya jadi. Ini kalau seandainya ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, jar laki-lakinya nih, jadi gak? Ah, jadi ini. Jadi lo. Ya. Iya, itu istilah mereka. Alal ain war ras. Ya, kata Imam Abu Hanifah, Kalau datang hadis Rasul, maka di atas kepala dan mataku. Maksudnya saya, kita akan taat. Wa idza ja'ana sahaba anhum fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Jika datang perkataan para sahabat pun di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ani tabi'in fa nahnu rijal wa ahwahum rijal. Adapun kalau seandainya datang dari kalangan tabi'in, kita laki, mereka laki. Artinya perkataannya masih bisa dipertimbangkan. Begitu akidah yang harus tertanam di dalam hati kita. Kalau seandainya ada orang satu kampung menyelisih dalil, maka kita harus berpegang kepada dalil. Alal ain wa ras. Ya, ini para ikhwan. Baik. Perkataan Ar-Rabi' beliau mengatakan juga Imam Abu Hanifah, "Idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifu fatruku qawli li kitabillah." Jika aku mengucapkan sebuah pendapat dan ayat Al-Qur'an menyelisihinya, maka tinggalkan pendapatku karena Al-Qur'an. Hadis perkataan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, ini murid dekatnya Imam Asy-Syafi'i. "Sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qul." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika kalian dapati pendapatku di dalam kitabku berselisihan dengan sunnah Rasul, maka ambil sunnah Rasul dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Perkataan siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau seandainya ada perkataan imam yang tidak sesuai dengan pendapat, imam sendiri yang mengatakan, tinggalkan. Jangan taklid buta. Ustaz, itu kan cuma tawadhu beliau saja. Enggak mungkin perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyelisih sunnah Rasul. Mustahil. Beliau imam, Ustaz. Beliau alim. Nah, kita katakan imam tetap imam, tetapi manusia penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya, imam tetap imam, tetapi kemaksuman hanya milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak, bukan berarti kita menurunkan derajat Imam Asy-Syafi'i, bahkan kita meninggikan derajat beliau dengan perkataan seperti ini. Nah, sudah lewat waktu saya. Kita lanjutkan nanti. Saya sebenarnya sudah ingin selesai kitab ini, tapi ternyata belum selesai. Tidak mengapa ya para ikhwah, kita pelan-pelan. Yang penting antum paham yang disampaikan. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kami sebagai penuntut ilmu jika ada saudara kita dari sebelah yang mengatakan bahwa ambillah ilmu dari sumber yang jelas, dari kiai-kiai lulusan pesantren yang sanadnya sampai Rasulullah, dan menuduh ustaz-ustaz sunnah itu ilmunya tidak jelas karena hasil kuliah dan sanadnya tidak jelas, tidak memiliki sanad. Saya memiliki sanad. Ya, saya memiliki sanad. Itu jawabannya. Jawabannya satu kajian tadi. Yang diutamakan apa? Dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana cara menghentikan rokok? Dihentikan. Wallahi para ikhwah, ini jawaban yang paling tepat. Ya, menghentikan maksiat dengan cara dihentikan. Gak mungkin menghayal. Gak akan berhenti. Harus ada usaha. Berhenti dari maksiat harus ada usaha. Ya, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dengan usaha tersebut agar dimudahkan. Ya, seseorang kadang-kadang ingin berhenti maksiat cuma angan-angan, tapi tidak ada usaha. Laisa al-jannatu bitamanni wala tahalli. Bukanlah surga itu dengan angan-angan dan dengan cita-cita belaka. Harus usaha. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Al-jannatu huffat bil makarih." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus usaha. Harus salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji, harus usaha. Wallahu a'lam. harus meninggalkan yang haram. Usaha, kalau susah usaha, ya, meninggalkan yang haram, misalkan riba, usaha. Saya Ustaz mau berhenti dari riba, hutang saya sudah banyak, sekian M. Jual aset-aset yang ada. Toh Anda dulunya enggak punya itu, jual aja. Demi usaha bertobat. Ini kadang-kadang tidak mau menjual aset. Kenapa? Karena merasa memiliki. Itu dimiliki secara riba. Sudah, keluarkan. Ya. Jual usaha, jual asetnya. Meninggalkan maksiat harus usaha. Meninggalkan hubungan yang diharamkan harus usaha. Ustaz, kena inya sakit hati, Ustaz. Sakitan mana? Kalau seandainya kita berbuat dosa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita membuat seorang wanita sakit hati. Sakitan mana? Jangan mau kita berkorban seperti lilin habis terbakar sedangkan orang lain yang merasakannya. Ya? Jangan. Kenanya sampai bunuh diri. Ya. Mun bunuh diri dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Selesai. Ada cerita Ustaz Firanda nanya Syekh Abdul Razak. Syekh, bagaimana menghadapi seorang istri yang ingin dipoligami kemudian dia tidak mau? Dan dia bilang kepada suaminya, kamu kalau poligami saya akan bunuh diri. Kata Syekh, saya tidak bisa menjawab. Tapi ada kawan saya yang bisa jawab. Habis itu telepon kawannya itu. Ini ada murid saya ingin bertanya. Bertanyalah Ustaz Firanda. Bagaimana hukumnya kalau bagaimana menghadapi seorang istri yang ingin dipoligami kemudian dia ingin bunuh diri? Maka jawaban si Syekh tersebut, kawannya Syekh Abdul Razak, mudah. Beritahukan kepada dia, takutlah kepada Allah. Poligami itu syariat Allah. Kemudian tidak boleh menolak, bersabarlah dengan takdir Allah, dan semisalnya. Kalau dia terus-menerus mengancam ingin bunuh diri, maka kalau seandainya terjadi bunuh diri, kerjakan tugasmu sebagai suami. Mandikan, kafani, solati, kuburkan, nikah dengan yang lain. Ini belum jadi istri, belum jadi apa-apa, sudah ditangisi. Laki-laki macam apa? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka itu harus usaha. Ninggalkannya harus usaha. Jangan tidak usaha. Harus usaha. Usaha meninggalkan semua maksiat. Jadi gini, kenapa mengerjakan ketaatan lebih berpahala di sisi Allah dibandingkan meninggalkan yang haram? Sholat lebih berpahala di sisi Allah dibandingkan meninggalkan yang haram. Dari sisi kalau kita bandingkannya. Karena, pada ikhwah, sholat itu ada usaha. Ada tenaga, ada usaha, kita kerjakan. Sedangkan maksiat cuma ninggalin. Saya gak ngerjakan lagi. Cuma ninggalkan. Maksiat itu cuma meninggalkan. Ya, tidak ada usaha. Enggak keluar keringat dia. Cuma ninggalkan saja. Nah, ini para ikhwah. Maka putuskan cintamu karena Allah. Itu yang punya hubungan-hubungan yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau nikahi langsung. Ya. Ini para ikhwah. Alim-alim playboy. Itu istilahnya Mas Irsyad itu. Apakah benar hikmah Al-Quran dan syariat sunnah pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum semua terbuka? Contoh, sains modern banyak sesuai dengan Al-Quran syariat sunnah. Ilmu tentang angin, kehamilan gunung dan lain-lain. Hikmah tidak boleh makan sambil berdiri. Maka jawabannya begini. kita ini idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Jika diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kita cuma mendengar kemudian patuh. Apabila kemudian nanti di kemudian hari ada penemuan-penemuan ilmiah yang mendukung syariat tersebut, maka itu hanya sebatas penguat. Adapun iman, tidak. Saya mau tahu hikmahnya, enggak tahu hikmahnya, saya mendengar dan tunduk patuh. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diberitahukan ingin dicela oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam semalam, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "In kana kama qal wa huwa ab'ad min dzalik fa ana usaddiq." Kalau seandainya yang dikatakan itu benar, yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan itu lebih jauh darinya, dan kalaupun lebih jauh darinya, maka aku percaya. Itu iman. Belum terbukti secara sains, tetapi beliau tetap percaya. Itu iman. Ya. Ini. Adapun sebagian orang yang menjadikan itu adalah sumber keimanan, kalau tidak terbukti dia belum beriman, kalau terbukti baru dia beriman. Maka ini tidak benar. Ya, kita beriman didadari dalam hati, mau terbukti secara hikmah atau tidak hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu pasti, jika perintah maka mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika larangan pasti, jika dilanggar mendatangkan keburukan dunia dan akhirat. Babi contohnya, haramnya babi. Ternyata di dalamnya terdapat begitu macam banyak racun, ribuan racun dan cacing. Karenanya diharamkan babi. Tetapi ketika kita belum tahu kenapa haram babi, apa hikmahnya, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Karena kalau seandainya semua beragama, semua permasalahan agama harus ada hikmahnya, maka jika tidak dapat hikmahnya, akhirnya agamanya tidak dikerjakan. Ini berbahaya. Paham ya para ikhwan? Wallahu a'lam. Apakah bagaimana dengan Rabbana, apakah boleh dipakai? Maka jawab, apakah diperbolehkan karena tidak memakai kerenceng? Rabbana dipakai boleh dipakai ketika pada acara-acara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya yaitu ketika walimatul ursh, untuk perempuan di hadapan perempuan. Ya, bukan di hadapan laki-laki. Itu satu. Yang kedua, ada yang pendapat yang mengatakan jika ada orang yang datang dari safar, maka diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jika pada hari raya, maka diperbolehkan. Beberapa keadaan itulah yang diperbolehkan untuk memukul rebana. Selainnya, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bolehkah membandingkan pendapat dari ulama dan memilih salah satunya? Taklid bagi orang awam. Seperti yang kita katakan tadi, orang awam tugasnya apa? Mencari ulama yang menurut dia ahli di bidangnya, dia tanya sebuah permasalahan agama, kemudian ulama tersebut menjawab dan dia ambil dengan dalil-dalilnya. Adapun membanding-bandingkan itu pekerjaan siapa? Para penuntut ilmu. Dan jangan terlalu meninggikan diri. Orang awam mengaku-ngaku penuntut ilmu. Penuntut ilmu ngaku-ngaku ahli ijtihad. Ah, mustahid. Mustahid tentang apa? Ya. Baik. Bagaimana menyikapi hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Imam Ahmad yang hidup pada zaman Imam Syafi'i, yang kemudian hadis ini sahih tapi bertentangan dengan pendapat Imam Madzhab yang hidup dengan zaman Nabi seperti Imam Malik dan Imam Hambali. Tetap pada dalil. Jika pendapat imam bertentangan dengan hadis, maka Imam Syafi'i tadi sendiri yang mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa kitabullah fatruku qawli." Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku yang berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis sahih, maka tinggalkan perkataanku. Tetap, ya. Apakah jika fatwa yang keluar oleh Imam Mazhab yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW semakin kredibilitasnya dibandingkan dengan Imam-Imam Mazhab yang hidup jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW? Semestinya seperti itu, tetapi tidak mutlak. Semakin dekat zaman dengan zaman kenabian, semakin benar. Idealnya seperti itu, tapi tidak mutlak. Karena mungkin saja imam yang dekat dengan zaman kenabian tersebut berpendapat dengan sebuah pendapat yang dia belum mendengar hadisnya. Karena tidak semua imam bisa mengumpulkan seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya seperti itu. Sejatinya idealnya seperti itu. Semakin sahabat lebih alim dibandingkan tabi'in. Tabi'in lebih alim dibandingkan tabi'ut tabi'in. Imam yang empat, tabi'ut tabi'in. Lebih alim dibandingkan imam yang empat. Tetapi tidak mutlak pendapat sahabat, ya, selalu benar sesuai dengan pendapat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satu sahabat. Atau tidak mesti pendapat tabi'in selalu benar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kecuali kalau para sahabat berijma, bersepakat dalam satu pendapat, maka itu adalah pendapat yang kuat. Jadi idealnya seperti itu, tapi tidak mutlak. Wallahu a'lam. Bagaimana para imam mazhab mengumpulkan hadis atau mengeluarkan fatwa sebelum Imam Muslim, Ahmad, Imam Bukhari hidup? Hadis apa yang mereka pakai? Maka jawabannya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim mengumpulkan hadis. Sedangkan para imam-imam mazhab, mereka mengetahui hadis sebelum adanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka pun ahli hadis, cuma tidak seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis di dalam satu kitab. Ya, mereka pun ahli hadis seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i ahli hadis. Ustaz, maksud pertanyaan ini adalah, Ustaz, kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak memakai hadis riwayat Bukhari? Hadis riwayat Bukhari belum ada. Imam Bukhari belum menulisnya. Tetapi apakah hadisnya tidak ada? Maka hadisnya ada. Di mana? Di dalam kitab-kitab yang lain yang tersebar. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis-hadis tersebut, kemudian setelah itu para ulama sebelumnya tidak memiliki sandaran hukum. Oh, ini keliru besar. Ya. Seperti para sahabat. Para sahabat mazhabnya mana? Para sahabat berdalil dengan apa? Dengan hadis riwayat siapa? Hadis riwayat yang mereka dapati sendiri. Para tabi'in juga seperti itu. Ya. Dan imam-imam sebelum Imam Bukhari dan Muslim, mereka menghafal hadis dari beberapa jalur, cuma tidak dikumpulkan seperti Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Bolehkah orang awam yang tidak bisa berbahasa Arab membandingkan pendapat ulama dalam kitab-kitab yang sudah terjemahkan? Apa jawabannya? Maka jawabannya, tugas orang awam apa? Bertanya. Orang awam bukan penuntut ilmu, apalagi alim ahli ijtihad. Bertanya kepada orang yang dianggap berilmu. Dan tidak bisa membanding-bandingkan para ulama hanya dengan melalui internet. Gak bisa. Saya mengambil pendapat ini dan meninggalkan pendapat itu. Tapi syekh ini berpendapat seperti ini. Enggak, ini bukan bukan sedang membanding-bandingkan. Anda sedang membaca. Membaca pendapat ini, membaca pendapat itu. Adapun penuntut ilmu tadi, dia bisa membanding-bandingkan. Ini pendapat ulama ini, dalilnya ini. Pendapat ulama ini, dalilnya ini. Pendapat ulama ini, dalilnya ini. Itu tugasnya para penuntut ilmu. Allahu a'lam. Saya tergabung dalam organisasi kemanusiaan. Setiap tahun biasanya ditugaskan untuk jaga atau siaga di acara-acara tertentu. Bolehkah saya ikut bertugas ketika ditugaskan dalam acara-acara bid'ah dan acara orang-orang kafir? Haram hukumnya untuk bertugas di acara-acara bid'ah. Haram. Adapun di acara orang-orang kafir seperti Natalan dan hari raya orang kafir, kalau seandainya, ya, ada polisi yang diwenangkan oleh pemerintah untuk menjaga, Anda tidak perlu, Anda cuma organisasi. Dan pun kalau polisi itu yang dipilih adalah orang-orang selain non-muslim, itu lebih baik. Dalam artian, polisi Anda sebagai seorang muslim. Polisi muslim. Kemudian diperintahkan untuk menjaga salah satu peribadatan orang-orang selain Islam. Karena mereka hari rayanya pada hari itu. Maka jika perintah tersebut bisa kita alihkan kepada yang non-muslim, itu lebih baik. Ini saya berbicara tentang polisi ya. Itu lebih baik. Tapi kalau seandainya perintah tersebut tidak bisa dialihkan, maka jagalah, karena mereka termasuk orang-orang kafir yang zimmi, yang wajib dijaga keamanannya. Menjaganya bukan karena rela dengan ibadah yang mereka lakukan, akan tetapi karena apa? Karena menjaga keamanan agar tidak terjadi kericuhan. Adapun orang-orang selain pihak yang berwenang, maka lebih baik dia tidak melakukannya. Karena ada polisi. Polisi pun tadi urutannya seperti itu. Paham maksud saya? Ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Setelah sholat fardu berjamaah, lalu dilanjut dengan sholat ba'diyah. Kadang ada yang bertukar tempat atau bergeser sedikit atau tetap di tempat, mana yang lebih baik? Maka jawabannya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ya, tetapi tidak wajib. Satu. Yang kedua, belum ada dalil khusus kalau seandainya keistimewaan harus bergeser. Dan tidak bergeser tidak istimewa. Tidak ada dalil khusus. Ada yang mengatakan bahwa kalau sujud di sini, sholat di sini, wajibnya sholat di sebelah sini sunnahnya, maka yang tempat di sini nanti akan menjadi saksi-saksi bagi kita di hari kiamat. Itu dalil secara umum, bukan dalil keutamaan berpindah tempat. Paham maksud saya? Saya ulangi jawabannya. Ada dalil memang yang menganjurkan kita untuk berpindah tempat. Satu. Maka silahkan berpindah tempat. Tetapi dia tidak wajib. Jadi jangan sampai, kenapa ada sholat sunnah? Ada ngisidin, ada bangun-bangun juga. Sholat sunnah aja ya akhi. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi tempatnya kadang-kadang sempit. Ya. Coba bayangkan antum kalau seandainya semuanya berbalik, bergeser. Ya. Pindah tempat. A di tempat B, B tempat A. Ya, pindah tempat. Satu. Ini nanti jadi hal yang aneh lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu belum ada keutamaan khusus untuk pindah tempat. Barang siapa yang setelah sholat fardu kemudian dia ingin sholat sunnah berpindah tempat, maka keutamanya begini-begini. Enggak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. tentang keutamaan itu. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa itu tempat nanti akan menjadi saksi, itu umum, bukan kekhususan. Wallahu alam. Bagaimana bila berakidah, berakikah, uangnya dari hasil riba, apakah akikahnya sah, ibadahnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, akikah adalah salah satu ibadah dengan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima dari kecuali yang baik. Maka Allahu alam, saya lebih condong kepada pendapat akikah wajib dengan harta yang halal. Tidak boleh dengan harta yang haram. Wallahu a'lam. Bagaimana tips cepat mudah menghafal Al-Quran atau menghafal hadis? Dihafal. Dihafal dengan cara diulang-ulang. Misalkan Al-Quran, ya, antum ingin menghafal surah Al-Baqarah, maka dihafal ayat per ayat. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ulangi itu 100 kali. Enggak mesti harus 100. Yang penting dihafal. Zalikal kitab la, dibaca dulu satu dengan bacaan yang benar. Jangan ada niatan dulu untuk menghafal. Dibaca dulu dengan bacaan yang benar berkali-kali. Sampai lisan kita biasa membaca, mata kita terbiasa melihatnya. Baru setelah itu mencoba dihafal. Kalau sudah hafal, maka dibaca ayat yang kedua. Baca terus, baca dulu. Baca, baca, baca, baca, baca. Itu membiasakan mata dan lisan. Makanya di sini perlunya guru. Karena kita harus membacanya dengan benar. Karena kalau seandainya bacaannya salah, maka nanti ke depannya apapun yang dia hafal akan salah. Di situ pentingnya menghafal dengan guru. Dan Al-Quran belajarnya itu talaqqi, harus talaqqi. Tidak bisa dengan melihat di mana, dengan mendengar di radio atau mendengar di handphone. Ini syekh ini saya senang dia dengar, enggak bisa. Harus talaqqi, melihat guru, bibir guru, giginya, lidahnya secara langsung. Begitulah dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai dengan cara yang lain, karena begitulah cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belajar dan menghafal Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.